I can't change the laws of physics. Ini dia fakta unik. Dalam upacara perkawinan suku Inca kuno di Peru, apabila mereka telah bertukar sendal mereka. Menurut ilmuwan, otak manusia maksimal dapat menyimpan informasi 5 kali lebih banyak dibanding ensiklopedia Britannica. Rata-rata, pemilik Android menghabiskan waktu lebih lama di dunia maya ketimbang pengguna iPhone. Fakta unik.